Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan malam yang berbahagia ini kecuali ucapan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Karena atas karunia dan nikmat dari Allah semata kita semua diizinkan oleh Allah bertemu kembali pada malam ini dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi terus berada di atas keimanan insyaAllah. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah terus melanggengkan nikmat-nikmatnya, bahkan menambahkannya untuk kita dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, pendengar dan pemirsa raja dimanapun antum berada, malam ini insyaAllah kita akan melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama kitab Durusul Lughatil Arabiyah, yang mana kita sudah masuk ke Ad-Darsul Hadiya Ashar, pelajaran 11, yang mana malam ini kita insyaAllah akan melanjutkan kembali latihan ke-6, At-Tamrin As-Sadis. Namun sebelum kita lanjutkan, pelajaran kita pada malam ini, kita akan sedikit murajaah sebagaimana biasa, mereview kembali apa yang sudah kita pelajari di Ad-Darsul Hadiya Ashar ini, di pelajaran 11 ini. Sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa di Ad-Darsul Hadiya Ashar ini kita menemukan banyak tasrif daripada al-fi'lul mudhari', perubahan yang ada pada al-fi'lul mudhari'. Dan kalau kita lihat kembali dialog di pelajaran 11, kita akan banyak temukan contoh-contohnya di situ. Di antaranya ada tadrusu, kemudian ada adrusu, kemudian ada juga ta'rifu, kemudian ada a'rifu, dan beberapa al-fi'lul mudhari' yang lain. Dan juga sudah kita jelaskan bahwa al-fi'lul mudhari', tasrif atau perubahan yang ada pada al-fi'lul mudhari' dikarenakan karena perubahan dhamir, perubahan kata ganti yang ada padanya. Ketika dhamir yang kita ingin masukkan ke dalam al-fi'l tersebut kita rubah dari satu dhamir ke dhamir yang lain, maka inilah perubahan-perubahannya. Dari sinilah kita temukan perubahan-perubahannya. Seperti misalnya kalimat yadrusu yang berarti dia sedang belajar, dia sedang atau akan belajar, ketika kita rubah menjadi dhamirnya menjadi anta, maka akan berubah menjadi tadrusu. Kemudian ketika kita ingin rubah kembali kata tadrusu menjadi dhamir yang lain, misalnya menjadi dhamir ana, kata ganti ana, maka berubah menjadi adrusu, dan seterusnya sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Dan di Darsul Hadiyah Asyar ini kita temukan ada beberapa tambahan tasrif daripada al-fi'lul mudhari. Di antaranya ada hum di sini. Kemudian juga ada tasrif hunna. Hum dan hunna, serta ada di sini ada huwa dan ada hiya. Dan alhamdulillah tasrif al-fi'lul mudhari ini sudah kita latih sejak di latihan ke tepatnya mulai dari latihan ketiga, kemudian 4 dan 5. Dan malam ini masih akan kita pelajari dan kita latih perubahan yang ada pada al-fi'lul mudhari ini di latihan ke-6. Ad-darsus sadis, dan juga nanti kita akan temukan di ad-darsus sabi' sampai di ad-darsu at-tasi' atau at-tamrin at-tasi', latihan ke-9. Dan alhamdulillah pada malam ini kita ditemani beberapa ikhwah yang sudah ada di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halakum ya ikhwah? Alhamdulillah. Limata anta tajlis hunak ya Ajat Miko? Marasa. Limata tajlis hunak? Khudh al-kursi ila iqtarib min al-mikrofon. Naam, la ta'tazil bi nafsik. La takun mu'tazilian. Jangan menyendiri sendiri di situ, dah. Jazakallah khair. Hari ini insyaAllah kita masuk ke At-Tamrin As-Sadis, latihan ke-6. Silakan para al-ikhwa wal-akhwat di rumah, pendengar dan pemirsa Raja dimanapun antum berada, segera siapkan alat tulisnya, buka bukunya, catat kiranya apa yang perlu catat. Kita masuk ke At-Tamrin As-Sadis. Di sini perintahnya how will al-mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Hawwil al-mubtada'a. Ma mana hawwil ya ikhwan? Rubahlah. Hawwil al-mubtada'a. Rubahlah al-mubtada' fi kullin pada setiap minal jumalil atiyati dari kalimat-kalimat berikut ila jama'in menjadi jama'. Rubahlah al-mubtada pada setiap kalimat-kalimat berikut menjadi jama'. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan al-mubtada? Ajibu ya ikhwah, tolong dijawab. Ma huwa al-mubtada? Dan mana yang mubtada di sini? Saya masih ingat definisi daripada al-mubtada. Naam ya Miko. Isim mafu di awal kalimat. Naam. Atau lebih mudahnya, isim yang ada di awal kalimat. Kata benda yang ada di awal kalimat. Kita beri contoh nomor satu misalnya. Al-awwal. Iqra ya Jad Miko. Al-awwal. الطالب يدخل الفصل. الطالب يدخل الفصل. ترجم أولا. الطالب يدخل الفصل. Siswa itu masuk ke dalam kelas. نعم. Siswa masuk ke dalam kelas. أين المبتدأ هنا يا أحمد؟ الطالب أستاذ. استعمل الميكروفون. نسينا. Iqra maratan thaniyah. At-talibu yadkhulul fasla. Siswa itu sedang masuk kelas. Naam. Aina al-mubtada huna ya ahmiku? Al-mubtada at-talibu. Naam, at-talibu. Dan tadi sudah kita sebutkan, apa makna al-mubtada? Isim di awal kalimat. Isim di awal kalimat. Kata benda di awal kalimat. Di sini diminta diapakan mubtadanya? Apa yang kita lakukan terhadap dalam mubtada? Naam. Rubah ke bentuk jamak. Naam. Nuhawwiluhu ila jam'in. Kita rubah menjadi jamak. Ma jam'u talib? At-tullabu. At-tullabu. Naam. Tafadhal. Tafadhal ya ahmiku. Ajib. At-tullabu yadkhuluna al-fasla. Naam. At-tullabu يَدْخُلُونَ الْفَصْلَ. يَدْخُلُونَ الْفَصْلَ. ممتاز. الطالب يدخلون الفصل. الطالب من جديد At-tullab. At-tullab. At-tullabu yadkhuluna al-fasla. Naam. At-talib di sini berubah menjadi at-tullab. Yadkhulu menjadi yadkhuluna. Yadkhuluna. Terjemah ya. Siswa sedang masuk kelas. Naam, para siswa masuk ke kelas. Naam. Wadih ya ikhwan. Insyaallah. Nah, di sini ketika kita rubah al-mubtada maka selain al-mubtada yang berubah, apalagi yang berubah? Fi'il. Al-fi'ilnya. Al-fi'ilnya otomatis harus mengikuti. Harus mengikuti. Karena sekarang dhamirnya berubah, tadinya huwa, huwa yadkhulu, sekarang menjadi apa? Hum. Hum. Hum yadkhuluna. Nah, wadih ya ikhwan. Insyaallah. Jelas? Jelas. Nah, wasil al-thani ya Rabi'. Al-thani. Naam. Ar-rajulu ya'kulul aruzza. Naam, ar-rajulu, mana tanya? Ar-rajulu ya'kulul aruzza. Naam, ar-rajulu ya'kulul aruzza. Terjem. Naam. Laki-laki itu sedang memakan nasi. Naam, al-aruz nasi. Naam, sahih. Ain al-mubtada huna ya Rabi'? Al-mubtada ar-rajulu sad. Ar-rajulu. Kita rubah menjadi jamak. Naam. Ma huwa? Ar-rujulu. Ha? Ar-rijalu. Ar-rijalu. Ar-rijalu ya'kuluna al-arujja. Arujja. Jim. Aruzza. Aruzza. Zai. Laysa jim. Naam. Maratan thaniya. Ar-rijalu ya'kuluna al-arujja. Naam. Ar-rijalu ya'kuluna al-arujja. Ahsant. Naam. Ar-rajul menjadi jama. Ar-rijal. Nah. Ya'kulu menjadi ya'kuluna. Naam. Syukran ya akhi al-karim. Barakallahu fiik. Fiika barakallahu. Al-thalith ya Maulana. Al-thalith. Al-amilu ya'malu fil masna'i 8 sa'atin. Naam. Ain al-mubtada? العامل ست عامل العامل ترجم اولا pekerja itu bekerja di pabrik 8 jam. Naam. Thamania sa'atin 8 jam. Naam. حول الى المبتدا تفضل. حول الى الجمع. العمال يعملون في المصنع 8 ساعات. Naam. Al-ummalu ya'maluna fil masna'i 8 sa'at. Al-amil sekarang menjadi al-ummalu. Al-ummalu ya'malu menjadi ya'maluna. Naam, yang tadinya huwa ya'malu menjadi hum ya'maluna. Ya'maluna. Naam. Tujarid rakam 4 ya akhir kirim. Mungkin 4? Baik, bagus. Jazakallahu khair. Fadhil ya akhi, naftah al-majal lil mustamiin wal mushahidin. Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan kepada Ustaz Hamzah Abbas yang kesempatan malam hari telah memberikan contoh, dan juga kepada ikhwan-ikhwan yang telah datang di studio yang juga telah mencoba untuk membaca dan memberikan contoh kepada kita semuanya. Dan kini saatnya Anda mencoba. Tidak masalah, salah insyaallah akan dibenarkan oleh Ustaz. Dan bagi Anda yang mencoba, silakan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Kemudian kembali di 0218236543. Yaitu latihan yang ke-6. Dicoba kembali dari awal ya Ustaz ya. Dari 1, 2, ada dilanjutkan yang nomor 4 dari awal lagi. Baik Ustaz. Dan berikutnya kami buka kesempatan yang pertama bagi Anda yang menghubungi kami, silakan. Silakan sebutkan nama, kemudian alamat, dan juga mencoba dari nomor yang ke-4 di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Silakan. Halo. Nampaknya terputus. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Umum Fudail di Bogor. Ya silakan untuk mencoba nomor 4 Ustaz ya. Naam. Baca nomor 4 dan dibuat menjadi jamak Ustaz ya. Naam. Umum Fudail ada bukunya? Ada Ustaz. Nah, tafadhali. Ar-Rabi' At-tajiru yaftahu ad-dukana fi as-saminati. Naam. Maratan thaniya, sekali lagi. At-tajiru yaftahu ad-dukana fi as-sa'ati as-saminati. Ahsanti. Tarjimi awalan. Pedagang itu membuka toko pada jam 8. Naam. Aina al-mubtada huna ya Umma Fudail? At-tajiru. At-tajiru. Hawil ila al-mubtada ila al-jam', tafadhal. At-tujjaru yaftahuna ad-dukana fi as-sa'ati as-saminati. Naam, sahih. At-tujjaru yaftahuna. Naam. At-tajir menjadi at-tujjar, yaftahu menjadi yaftahuna. Ahsanti. Teruskan, wasili. Al-khamis. Al-khamis. At-tabibu yazhabu al-ana ila al-mustashfa. Naam. Seorang dokter itu pergi sekarang ke rumah sakit. Naam, al-mustashfa, rumah sakit. Aina al-mubtada huna ya Umma Fudail? At-tabibu. Naam, hawili ila al-jama'. Al-atibba'u yazhabuna al-ana ila al-mustashfa. Ahsanti. Maratan thaniya. Al-atibba'u yazhabuna al-ana ila al-mustashfa. Ahsanti. Barakallahu fiik ya Umma Fudail. Jazakallahu khair. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakillahu khair atas Anda yang saat ini telah mencoba di kesempatan pertama. Kami berikan kesempatan yang kedua untuk melanjutkan kembali. Nomor berapa? 6 atau 7? Sadisalan. Nah, kita akan lanjutkan kembali nomor 6. Silakan di 0218236543. Telepon yang kedua kami berikan kesempatan untuk Anda. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa di mana? Kebahalukum ya Ustaz. Alhamdulillah bikhair. Anta kebahalukum. Alhamdulillah bikhair. Ana Yusuf min NTT. Masyaallah. Ustaz Yusuf. Iya. Silakan. Ma'akal kitab ya Yusuf. Ma'akal kitab. Anggur fi televisi insyaallah. Fi ala tariq ash-shasha. Naam, la bas. Ayya nam. Ra'aytu malan? إن شاء الله. أنت الآن رقم السادس. إيه. تفضل اقرأ. أختي. نعم. تبحث عن المكتبة. عن ال؟ مرة ثانية. سكالي لي. يوسف. عن المكتبة. مكتبة أو مكنسة. أو مكنسة. Miknasati. Naam. Ukhti tabahatu anil miknasati. Naam. Tarjim awalan. Ya Yusuf. Saudara perempuanku mencari al-miknasa. Sendok, Ustaz. La. Al-miknasa, sapu. Sapu, Syekh. Naam. Kalau sendok apa? Al-migrafah. Sahih? Al-migrafa. Naam. Ini apa? Sahih. Ini al-miknasa. Naam. Yeah. Sapu. Iya. Yeah. Naam. Yeah. Sahih al-migrafa, sendok? Naam, sahih. La. Nah, lawas. Hai, insyaAllah. Teruskan. Teruskan, ya akhi. Sekarang rubah menjadi jama'. Tafadhal. Akhwati. Akhwati, naam. Tabhasuna anil miknasati. Tabhasuna anil miknasati. Sahih hada ya Yusuf. Akhawati. Akhawati huna mu'annas wala mudhakkar. Oh naam ya Syekh. Ada khabar Syekh. Tafadhal maratan thaniya. Akhawati. Dhamirnya apa di sini? Akhawati. Tabhasina atau tabhasna. Nah, dengarnya adalah hunna ya Yusuf. Tabahunna. Yabhatna. Yabhatna. Naam. Akhawati. Anil miknasati. Naam. Marata thaniya. Dari awal lagi. Akhawati. Dari situ. Akhawati. Tabahunna. Yabhatna. Ya. Yabhatna anil makna. Anil? Anil miknasati. Anil miknasati. Anil miknasati. Naam. Ah, naam. Tarjimi ya, naam. Tarjimi ya, akhi. Terjemahkan sekarang. Saudari-saudari perempuanku, mereka mencari sapu. Naam. Tabahatu di sini. Dhamirnya apa, Yusuf? Tabahatu. Sebelum dirubah, tabahatu dhamirnya apa di sini? Dhamirnya ufti tabahatu. Tabahatu di situ dhamirnya apa? Hunna. Hunna. Hah? Hunna. Sahih hunna. La dhamirnya adalah hiya. Ufti tabahatu dhamirnya adalah hiya. Hiya, Syekh. Naam. Sekarang antum rubah menjadi hunna oleh sekretarik. Ya, ya. Maka menjadi domirnya huwa menjadi ya bahathna ada sekedarik. Naam. Baik. Naam. Syukran ya Yusuf. Jazakallah khair. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum ustaz. Masyaallah. Hayyakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Yusuf yang telah berani mencoba dan alhamdulillah Ustaz ya dapat bimbingan dari Ustaz. Alhamdulillah. Naam, alhamdulillah. Dan berikutnya di belakang Yusuf silahkan kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin mencoba di latihan yang ke 7 Ustaz ya. Naam. Latihan ke 7 silahkan bagi Anda yang ingin membacanya hubungi nomor kami di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama Bapak siapa di mana? Muhammad Radi. Silakan Pak Muhammad Radi. Muhammad Radi dari mana, Pak? Dari Sulawesi Barat. Masyaallah, masyaallah. Pak Muhammad ada bukunya? Iya, tidak ada buku. Melihat dari televisi sepertinya. TV. Masyaallah. Siap untuk menjawab? Ya insyaallah insyaallah tafadhal tafadhal as-sabi' dari 7 as-sabi' tafadhal al-madrasatu al-mudarrisatu al-mudarrisatu yadkhulu al-fasl bis-sa'ati as-sabi'ah al-mudarrisatu tadkhulu. Nah itu kekurangan satu titik lagi itu tadkhulu al-mudarrisatu tadkhulu al-fasl fasla tadkhulul fasla fis sa'ati sabi'ah. Naam, fis sa'ati sabi'ati. Terjemahkan dulu ya Muhammad. Pelajar-pelajar itu al-mudarrisah, bukan pelajar. Pada jam 7. Al-mudarrisah. Perhatikan baik-baik ya Muhammad, al-mudarrisah, mana al-mudarrisah? Al-mudarrisah al-ustazah. Guru-guru itu masuk ke dalam kelas. Nah, pada jam 7. Pada jam 7. Nah, 7. Ini guru perempuan atau guru laki-laki al-mudarrisah? Guru perempuan. Guru perempuan. Pak Muhammad, al-mudarrisah ini Bapak rubah menjadi jamak. Siap? Al-mudarrisah itu 6. Silakan. Teruskan. يدخلون الفصل في الساعة السابعة. يدخلون الفصل أو يدخلون الفصل؟ يدخلون الفصل. يدخلون. بتلقى محمد يدخلون. المدرسات. إني perempuan. تدخلون. بتي أنتم. Al-mudarrisat, domirnya di sini Pak Muhammad adalah hunna. Al-mudarrisat, domirnya adalah hunna. Berarti hunna yadkhulna. Nadkhuluna. Hunna yadkhulna. Oh, yadkhulna. Naam, berarti al-mudarrisatu yadkhulna. Mohon diulang lagi. Naam. al-mudarrisatu yadkhulna fasla fi as-sa'ati as-sabi'ah. Naam, yadkhulna al-fasla fi as-sa'ati as-sabi'ah. Naam. Baik, Pak Muhammad, cukup satu nomor saja dulu. Jazakallahu khairan. Ya, syukur. Terima kasih Pak Muhammad di Sulawesi yang di kesempatan malam hari ini telah bersama kami mencoba membaca di latihan yang ketujuh. Nah. Walaupun walaupun agak sedikit kesusahan, nah, insya Allah akhirnya bisa saja. Alhamdulillah. Jadi ada dari jauh sebenarnya, dari NTT lalu dari Sulawesi. Masya Allah. Kita hargai usaha mereka saja. Alhamdulillah, keberaniannya luar biasa. Luar biasa. Dan berikutnya Ikhwatul Islam kami berikan kesempatan kembali. Silahkan bagi Anda ingin mencoba nomor yang selanjutnya, kami berikan kesempatan. Sebelum nanti kita berikan kesempatan kembali teman-teman kita yang di studio saat ya, untuk membaca saat ya. Silahkan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dan Ummu Said di Bogor. Ahlan wa sahlan ya Ummu Said. Ahlan bika ya Ustaz. Kaifa haluki? Bikhair alhamdulillah wa kaifa haluka anta ya Ustaz? Ana bikhair alhamdulillah, syukran. Tafadhal ya Ummu Said, rakam Al-Thamin. Al-Thamin. At-talibatu taktubu ad-darsa. Naam, at-talibatu taktubu ad-darsa. Tarjimi awalan. Siswi itu sedang menulis pelajaran. Naam. Aina al-mubtada huna ya Ummu Said? At-talibatu mubtada. Naam. Hawwil al-mubtada ila jama'. At-talibatu yaktubna ad-darsa. Naam. At-talibatu yaktubna. Naam. Sahih. At-tasi. Naam. Jamilatu ukti ta'riful lughata al-faransiyata. Naam, yani la tusri' fil qira'ah ya Ummu Said. Pelan-pelan bacaannya Ummu Said. Jamilatu ukti ta'riful lughata al-faransiyata. Naam, mumtaz. Teman saudari saya. Teman laki-laki atau teman perempuan? Teman perempuan. Naam. Teman perempuan saudari saya mengetahui bahasa Perancis. Naam, silakan rubah al-mubtara menjadi jamak. Zamilatu ukti ya'rifna lughata al-faransiyata. Naam, zamilatu ukti ya'rifna lughata al-faransiyata. Naam, mumtaz, mumtaz. Khata lagi, Ummu Said. Al-Asir. Bintu ammi tadrusu fil madrasati tsanawiyati. Naam. Anak perempuan paman saya belajar di SMA ya Ustaz ya. Athanawiyah, betul sekali. Naam, SMA. Banatu ammi yadrusna fil madrasati tsanawiyati. Naam, banatu ammi yadrusna. Naam, sahal jiddan nisbah lil masa'id. Tafadhal ya. Terjemahkan jamaknya sekarang. Putri-putri paman saya, mereka belajar di SMA. Naam, syukran ya Ummu Said, Masya Allah. Ahsantum. Jazakallah khair, Ustaz. Wa jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ummu Said yang telah membaca tiga sekaligus. Masya Allah, mumtaz. Kita ulang kembali Ustaz dari awal kembali. Dari awal kembali ya. Masih kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Ustaz ya. Silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin mencoba. Dan Anda tentu sudah melihat di apa contohkan dari Ustaz tadi, dari apa nomor yang pertama hingga nomor ketiga. Silakan bagi Anda ingin mencobanya di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah. Ummu Abdillah di Solo ya. Nah, Masya Allah. Sampai hati Allah. Assalamualaikum ma'ruf. Waalaikumsalam ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Kaifahalukum ya Ustaz. Alhamdulillah khair. Syukran. Silakan. Tafadhal ya Ummu Abdillah. Min al-awwal. Dari awal. Al-awwal. Naam. At-talibu yadkhulu fasla. Naam. At-tulabu yadkhuluna fasla. At-tulabu yadkhuluna al-fasla. Naam. Terjemah awal. Siswa para siswa itu sedang masuk kelas. Nah, mereka masuk ke kelas. Mereka masuk kelas. Nah. Teruskan. Atsani. Atsani. Atsani. Ar-rajulu ya'kulu ar-ruzza. Ar-ruzza. Maratan tsaniya. Ar-ruzza. Ar-rajulu ya'kulu. Ar-rajulu ya'kulu ar-ruzza. Iya. Orang laki-laki itu sedang makan nasi. Sedang makan nasi. Nah. Ar-rijalu ya'kuluna ar-ruzza. Al-aruzza. Naam. Ar-rijalu ya'kuluna al-aruzza. Naam. Ar-rijalu ya'kuluna al-aruzza. Naam. Teruskan. Para laki-laki itu sedang makan nasi. Naam. Satu lagi ilmu Abdullah. Asalif. Al-amilu ya'malu fil masnai samaniya tasa'atin. Samaniya. Maratan samaniya. Samaniya. Samani sa'atin. Samania sa'atin. Samania sa'atin. Iya. A'amilu ya'malu fil masnai samania sa'atin. Ayatnya panjangkan. Sa'atin. A'amilu ya'malu fil masnai samania sa'atin. Nah, mumtaz. Rubah menjadi jamak. Para al-umalu ya'maluna fil masnai samaniya sa'atin. Naam, sahih. Al-amiluna atau al-umalu ya'maluna, sahih. Para pegawai itu sedang bekerja di pabrik pada jam 8. Pada jam 8 atau 8 jam? 8 jam. Ya, berdelapan jam. Nah, bukan jam 8, Ummu Abdillah. 8 jam. Nah, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakallahu khair. Baik, saya khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair yang telah mencoba ibu yang diri saya tadi saja. Ummu Abdillah. Ummu Abdillah, masyaallah rutin untuk mencoba bahasa. Hampir setiap pertemuan dia menelepon. Nah, Ustaz. Dan berikutnya kami berikan kembali, silahkan bagi Anda ini bertanya di 021. Mohon maaf, ini bukan belum bertanya saat ya. Untuk mencoba dulu. Masih mencoba. Di 021-823-6543. Silahkan kami berikan kesempatan kembali. Nomor yang keempat insyaallah. Halo. Halo. Silahkan dengan Bapak, siapa di mana? Dari Abu Alfi di Kebernama, Ustaz. Abu Alfi, Kebernama, masyaallah. Kaifa haluk ya Abu Alfi? Ana bi khair alhamdulillah Ustaz. Naam. Sudah lama tidak mendengar suara antum Abu Alfi. Naam. Kecilkan sedikit Abu Alfi radio televisinya. Naam, naam. Sudah Abu Alfi? Sudah. Silakan Abu Alfi, rakam ar-rabi. Ar-rabi. Naam. At-tajiru yaftahu dukana bi sa'ati samani taminah. Fi sa'ati tsaminati. Ulang sekali lagi. Fi sa'ati. Fi sa'ati. Dari situ. Fi sa'ati tsaminati. Nah, terjemahkan dulu. Pedagang itu membuka tokonya pada jam 8. Naam. Silakan rubah mubtara'nya menjadi jamak. At-tujaru yaftahuna fi sa'ati tsaminati. Ada yang terlewat? Ada satu kata yang terlewat Abu Alfi. Naam. At-tujaru yaftahuna dukana fi sa'ati tsaminati. Sahih. Terjemahkan sekarang ketika sudah menjadi jamak. Para pedagang-pedagang itu membuka tokonya pada jam 8. Naam. Teruskan. Al-khamis. Al-khamis. At-tabibu yadhhabul ana ilal mustashfa. Naam. Dokter itu pergi sekarang ke rumah sakit. Naam. Abu Alfi, kecilkan sedikit lagi televisinya atau radionya. Naam. At-tibba'u yadhhabunal ana ilal mustashfa. Alif lamnya bagaimana? Di kata at-tabib, apakah ditinggal atau masih ada ketika menjadi jamak? Al-atibba'u. Naam. Al-atibba'u ana ilal mustashfa. Naam. Para dokter itu pergi sekarang ke rumah sakit. Nah, satu lagi, Abu Alfi, as-sadis. Ukhti tabhatu anil miknasati. Iya. Saudara perempuanku mencari sapu. Nah, silakan, rubah menjadi jamak. Akhwati yabhasna anil miknasati. Anil? Anil miknasati. Naam, sahih. Saudara-saudara perempuanku mencari. Mereka mencari? Mereka mencari sapu. Naam, syukran ya Abu Alfi, Masya Allah. Syukran wa salam. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Abu Alfi yang telah ikut berpartisipasi membaca pada kesempatan malam hari ini hingga nomor ke-6 sudah. Kita akan berikan kesempatan kembali bagi Anda, silahkan jangan ragu-ragu, jangan malu, insyaallah akan dibimbing secara langsung oleh Ustaz Hamzah Abbas LC di kesempatan malam hari ini. Bisa langsung menghubungi nomor kami di 0218236543, mencoba nomor yang ke-7. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa, di mana ini? Dari Abu Salman di Purwakarta. Silahkan Abu Salman. Ahlan wa sahlan ya Abu Salman. Ahlan bik. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khairin wa ana bi khair alhamdulillah, syukran. Tafadhal ya Abu Salman, anta rakam as-sabi. Rakam as-sabi. Ma'aka al-kitab? Naam. Tafadhal. Al-mudarrisatu tadkhulul fasla fil tis'ati sabi'ati. Naam, fis sa'ati sabi'ati. Sekali lagi. Al-mudarrisatu tadkhulul fasla fi sa'ati fi sa'ati sabi'ati. Naam, al-mudarrisatu atau al-mudarrisati? Al-mudarrisatu. Naam. Baik, terjem, terjem awalan ya Abu Salman. Guru perempuan itu masuk ke dalam kelas di jam 7. Naam, jam 7. Masuk jam 7. Silakan rubah menjadi jamak. Al-mudarrisatu yadkhulna fasla fi sa'ati sabi'ati. Fis sa'atis, dari situ. Fis sa'ati sabi'ati. Naam, sinnya dipanjangkan, ainnya jangan dipanjangkan. Fis sa'atis. Fis, dari situ. Terus? Tolong diulang sekali lagi. Fis sa'atis. Fis sa'ati. La. Fis sa'ati. Ainnya jangan dipanjangkan ya Abu Salman. Oh, fis sa'ati sabi'ati. Fis sa'atis. Fis sa'atis. Fis sa'ati sabi'ati. Nah, bas, khair insyaAllah. Nah, satu lagi ya Abu Salman, tafadhal. Anda sudah rubah menjadi jamak tadi, sudah? Sudah. Nah, teruskan, as-samin. As-samin. At-talibatu. Toknya dipanjangkan. At-talibatu taktubu darsa. Naam, silakan menjadi jamak. At-talibatu yaktubna darsa. Naam, yak kaf, yak bukan ya, yaktubna. Ya, ya. At-talibatu yaktubu yaktubna darsa. Kaf, yak. Bagaimana kafnya, Abu Salman? Yak tubu. Atolibatu, yak tubna ad-darsa. Baik, lawas. Khair insyaAllah. Nah, terjemahkan. Para murid perempuan itu sedang menulis pelajaran. Naam. Syukuran ya, Abu Salman. Cukup. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Abu Salman yang telah ikut membaca hingga nomor 8 saja. Naam. Dan khusus untuk Abu Salman, mohon nanti diperbanyak membaca Al-Qur'an agar nanti lisannya lebih fasih ya, Ustaz ya. Lebih fasih insyaallah dan lebih ringan nanti insyaallah. Yes, Baik, silakan di belakang Mbak Salman. Bagi Anda yang mencoba kembali untuk nomor 9 hingga 10, nah, berikan kesempatan kembali di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Abu Aisyah di Cibitung. Abu Aisyah. Naam, ahlan, ahlan wa sahlan ya Abu Aisyah. Ahlan bika ya Ustaz. Naam, kaifa haluk? Khairin alhamdulillah. Masyaallah. Kaifa haluk Ustaz? Ana bikhair alhamdulillah. Jazakallahu khair. Tafadhal ya akhi. Antum dua soal yang tersisa. Tafadhal ya Abu Aisyah. Naam. At-tasi'. Jamilatu ukhti ta'riful luqatal faransiyata. Naam. Tarjim awalan. Teman perempuan saudariku mengetahui bahasa Perancis. Naam. Sedangkan rubah menjadi jamak. Jamilatu ukhti ya'rifnal luqatal faransiyata. Naam, jamaknya zamilatun, apa tadi? Zamilatu. Naam, zamilatu. Naam, sahih. Teman-teman perempuan saudariku mengenal bahasa Perancis. Naam. Teruskan, terakhir, al-ashir. Al-ashir. Bintu ammi tadrusu fil madrasati sanabiyati. Fa-nya dipanjangkan, sanawiyati. Bintu ammi tadrusu fil madrasati sanawiyati. Naam. Tarjim. Anak perempuan pamanku, dia belajar di sanawiyah, sekolah menengah atas. Naam, SMA. Al-Thanawiyah, SMA. Naam. Naam. Naam. Syukran. Syukran ya akhir kirim. Afwan. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada bapak yang telah mencoba hingga nomor yang terakhir, nomor 10 Ustaz ya. Nah. Ustaz mau dilanjutkan kembali untuk diberikan kesempatan. Sedikit kita akan bahas sebentar. Baik Ustaz. Perubahan ini. Silakan Ustaz. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan di sini. Ainul qalam huna. Baik. Kalau mewujud. Nah, nah Ikhwah Studio, antum perhatikan dengan baik. Kita akan tulis beberapa tasrif al-fi'l al-mudhari' yang barusan kita bahas. Perhatikan ikhwan, di soal yang barusan kita baca latihan 6 tadi, polanya antum lihat perubahan dari tasrif al-fi'l mudhari' yang mufrad menjadi jamak, baik yang mudzakkar maupun yang muannats, dan semuanya dhamirnya al-ghaib. Perhatikan, coba baca nomor 1 ya Rabi', ikra rakam 1. Fi'ilnya apa di situ? At-talibu yadkhulul fasla. Naam, di sini ada fi'il yadkhulu. Ada sekedarik? Bala Ustaz. Dhamirnya apa di sini, ikhwan? Dhamir yang ada dalam kata yadkhulu? Huwa. Huwa. Ini dhamir al-ghaib. Ada sekedarik? Bala. Al-mufrad al-mudzakkar. Dhamir kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki. Sahih? Sahih. Sahih. Antum lihat polanya di situ dirubah menjadi jamak. Ada sekedarik? Bala. Yang tadinya huwa tentu saja nanti berubah menjadi hum. Hum. Maka bagaimana bentuk fi'il mudhari'nya setelah ini? Hum yadkhuluna. Ada sekedarik? Bala. Nomor 2 sekarang. Ar-rajulu ya'kulul aruzza. Naam, ya'kulu. Kita ambil fi'ilnya saja. Ya'kulu. Ya'kulu. Mana mana ya'kulu ya, Ikhwan? Sedang makan. Nah, dan sini dhamirnya adalah sama huwa. Huwa. Kita rubah menjadi apa? jamak menjadi hum. Hum ya'kuluna. Hum ya'kuluna. Lihat ya ikhwan, ya'kuluna. Ini antum lihat ini pola dari nomor 1 sampai nomor 5. Sekarang antum lihat sekarang dari nomor 6 sampai ke bawah 6, 7 sampai 10 di situ semua muannas sekarang. Sekarang tadinya huwa, sekarang hiya. Alasik kedalik. Naam, Ustaz. Fi kalam akhir ya, Hamdani. Mujud. Antum lihat sekarang di nomor 6 sampai nomor 10 sekarang dhamirnya sama seperti al-ghaib, sama masih al-ghaib tapi mu'annas menjadi hiya. Hiya. Lihat. Tolong baca nomor 6 ya Maulana. Ukhti tabhasu anil miksanati. Hasu. Afwan. Ada yang kurang di sini? Tabhasu. Nah, tabhasu. Kita rubah menjadi apa? Menjadi jamak. Jamaknya hiya adalah hunna. Hunna. Nah, sekarang dhamirnya menjadi dhamir hunna sekarang. Bagaimana perubahannya? Hunna. Hunna yabhasna. Yabhasna. Yab has na. Ada sekedarik? Balas. Sahih ada Ikhwan? Sahih? Sahih insyaAllah. Nomor berikutnya Maulana teruskan. Masih masih yang perempuan. Mufrad mu'annath. Al-mudarrisatu tadkhulul fasla. Sekarang tadkhulu. Tadkhulu. Antum lihat di sini. Tadkhulu. Kita rubah menjadi jamak. Ada sekedar lagi, Ikhwan? Balas. Bagaimana perubahannya? Tadkhulu menjadi hunna. Hunna. Yad. Tadkhulna. Khulna. Yad. Khulna. Nah. Wadih, ya, Ikhwan? Wadih, insyaAllah. Nah, ini pola yang kita lihat di latihan ke-6. Nah. Sekarang kita masuk ke at-tamrin as-sabi'. Nah, sebelumnya wadih hadha ikhwan? Wadih. Nah. Sekarang ana akan sebutkan beberapa fi'il yang lain aghliqul kutub ya ikhwan. Antum sebutkan fi'il mudhari jamaknya. Misalnya kalau ana sebutkan dhamir huwa, huwa ya'kulu, maka antum rubah menjadi hum. Hum ya'kuluna misalkan. Wadih? Wadih. Kemudian ketika ana sebutkan muannatsnya, hiya ta'kulu, antum rubah menjadi hunna ya'kulna. Nah. Siap? Mustaid? Mustaid. Yashrabu. Yashrabu. Yashrabu. Yashrabu, dhamirnya adalah? Huwa. Huwa. Mana yashrabu? Dia laki-laki sedang minum. Minum. Dia laki-laki sedang minum. Rubah menjadi jamaknya menjadi hum. Ada sekedarik? Sehingga menjadi? Hum yashrabuna. Wadih? Wadih. Sekarang ketika jadi mu'annath bagaimana? Yashrabu jadi mu'annath. Jadi hiya. Hiya. Hiya yashrabu. Hiya. Tashrabu. Tashrabu. Hiya. Hiya maulana. Hiya. Hiya tashrabu. Huwa yashrabu. Hiya tashrabu. Nah. Konsentrasi. Hiya tashrabu. Sekarang menjadi hunna. Hunna. Hunna. Yashrabna. Wadih? Wadih. Contoh lain, yal'abu. Hum. Hum yal'abuna. Hiya. Hiya tal'abu. Hunna yal'abna. Yal'abna. Siap yang lain? Insyaallah. Yadhhabu. Hum. Hum yadhhabuna. Hiya tadhhabu. Hunna yadhhabna. Naam. Wadih, ikhwan? Insyaallah. Ini pola yang kita temukan di latihan ke-6. Kita masuk ke at-tamrin as-sabi'. At-tamrin as-sabi' masih terkait dengan tasrif al-fi'il, masih terkait dengan perubahan fi'il. Di sini perintahnya annif. Annif, apa makna annif? Mu'annathkan. Annithil fa'ila. Mu'annathkan al-fa'il. Apa makna al-fa'il? Fa'il itu pelaku, Ustaz. Pelakunya, subjeknya. Ada sekitar ik? Subjek. Pelakunya, yang melakukan perbuatan. Yang melakukan pekerjaan. Fi kullin. Apa makna fi kullin? Pada setiap minal jumalil atiyati. Dari kalimat-kalimat berikut. Nah, jadi apa yang diminta di sini, Ikhwan? Merubah fa'il. Merubah fa'il yang tadinya mudzakkar menjadi mu'annas. Alhamdulillah ada contoh di sini. Nah. Rakam wahid sebagai contohnya. Al-awwal, aina yadrusu akhuka ya aliyu. Antum lihat sini kan, masya Allah, semua soalnya mulai dari sejak jilid kedua mulai sedikit demi sedikit harakatnya sudah mulai berkurang. Ya. Sampai pada tahap sekarang ini sudah mulai rontok semua harakatnya, hilang semua. Sudah gundul, Ustaz. Sudah botak, Ustaz. Ya. Ini sekarang baru antum baca kitab gundul namanya. Nah, dulu masih jilid satu masih baca kitab gondrong. Nah, sudah pakai kitab yang benar-benar pelontos habis ya. Sudah. Artinya antum sudah siap baca kitab gundul nih. Insyaallah. Nah, sebalik ini polanya. Begini polanya. Sampai ke barat tahap di mana antum bisa baca kitab gundul, ini polanya begini. Yang tadinya awalnya berharokat, lama kelamaan berkurang sampai akhirnya pada tahapan di mana sekarang antum lihat di jilid kedua, di khususnya dimulai di pelajaran 11 ini, bahkan mulai bisa jadi dimulai pelajaran 5 sudah mulai berkurang. Pada akhirnya kita temukan sekarang cuma tanpa harokat. Nah, luar biasa. Antum kalau bisa baca langsung berarti luar biasa. Begitu pula al-ikhwa wal-akhwat yang juga menelpon ke kita bisa baca berarti mumtaz semuanya. Baik. Nah, al-awwal tolong dibaca ya Jatmiko. Al-awwal. Al-awwal. Aina yadrusu akhuka ya Aliyu? Naam, tarjim awalan. Di mana saudaramu belajar wahai Ali? Naam, tadi yang diminta apa ya, Ikhwan? Yang diminta di kata perintah di atasnya mu'annaskan al-fa'il. Sekarang tentu antum harus tahu terlebih dahulu mana fa'il. Tahapan awal tentu antum harus tahu mana fa'ilnya. Dari makna, dari makna al-fa'il yang melakukan pekerjaan. Ada sekadalik, siapa di sini yang melakukan pekerjaan dan apa pekerjaannya? Yang fa'ilnya Aku, saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Pekerjaannya adalah, fi'ilnya adalah yadrusu. Nah, tadi kita diminta untuk apa? Al-fa'ilnya kita apa kan? Merubah menjadi bentuk mu'annas. Menjadi mu'annas. Tolong baca jawabannya. Aina tadrusu ukhtika ya Aliyu? Ukhtika? Begitulah. Amiko? Ukhtika? Ukhtuka. Ukhtuka. Naam. Sekali. Aina tadrusu ukhtuka ya Aliyu? Naam. Kenapa ukhtu? Kenapa marfu'? Ini fa'il, Ustaz. Al-fa'il, al-fa'il hukumnya marfu'. Ini sudah kita baca sejak jilid 1. Bukan jilid 1, di awal jilid 2. Ketika kita membahas al-jumlatul fi'liyah. Al-jumlatul fi'liyah terdiri dari fi'il, fa'il, lalu terkadang ada maf'ul bih. Pokoknya al-fi'il dan al-fa'il. Al-fa'il sudah kita pelajari harakat huruf terakhirnya marfu' dhammah. Dhammah. Maka tidak boleh ukhti, ya. Ukhtu, ukhtuka. Wadih ya ahmiko? Wadih insyaAllah, Ustaz. Nah, wadih al-mithal. Paham contohnya, jelas? Wadih insyaAllah. Nah, siap kita mulai dari ikhwah di studio? Ustaz, insyaAllah. Nah, ahmiko sudah nomor satu, antum maulana nomor dua. Wadih ya akhi, al-thalif, ya Rabi'. Nah, tafadhal. Al-thani, yashrubu abi al-qahwatu. Al-qahwatu, begitu al-qahwatu. Al-qahwatu. Al-qahwata. Al-qahwata. Ini sebagai apa ini? Al-qahwata maf'ulun. Al-maf'ulu bih. Maksud objek. Alas kadzalik. Objek. Bagaimana hukumnya? Hukum harakat terakhirnya adalah mansub. Mansub fathah al-qahwata. Naam. Yashrubu abi al-qahwata. Naam, tarjim awalan. Ayahku sedang minum kopi. Nah, siapa mana fa'ilnya di sini? Abi. Abi. Nah, dari segi makna al-fa'il apa tadi al-fa'il? Yang melakukan pekerjaan. Ketika kita mengetahui maknanya ayahku minum kopi, berarti dari sini kita tahu bahwa pelakunya adalah, fa'ilnya adalah abi. Ada sekitarik? Balas, Ustaz. Kita apakan ini abi ini? Dirubah, Ustaz, mu'anas kan? Menjadi mu'anas, tafadhal. Menjadi apa kalau abi jadi mu'anas? Ada bentuk abun mu'anas? Gak ada, Ustaz. Gak ada, kita rubah jadi apa? Jadi ummi. Ummi, naam, silakan. Tashrobu ummi al-qahwata. Naam, tashrobu ummi al-qahwata. Ketika kita rubah abi menjadi ummi, apa yang juga berubah di sini? Mudhari, Ustaz, fil mudhari. Fil mudhari-nya, sahih. Fil mudhari-nya yang tadinya huwa menjadi hiya. Yashrabu, sekarang hiya tashrabu. Tashrabu. Fahimta ya, Maulana? Insyaallah, Ustaz. Naam. Iqra ya Rabbi, la takhaf. Ana ma'aka ya. Wallahu ma'akum. Naam, Ustaz. Ats-tsalitsu. Yal'abu at-tifla yal'abu at-tiflu ma'ukhtuhu ma'ukhtihi. Naam, yal'abu at-tiflu. Mengapa at-tiflu marfu'? Fa'il, Ustaz. Fa'il ma'ukhtihi. Mengapa ukhti majrur? Ada ma'a. Ada ma'a. Ma'a, apa ini ma'a? Harfun jar. Harfun jar? Antum yang bilang harfu jar, antum yang bilang tidak. Kayak ya, akhi? Yang betul yang mana? Ma'a harfu jar? Pernah kita baca dulu. Ini bukan harf, ini isim. Isim ketemu isim, lalu isim yang kedua majrur. Bentuknya bentuk apa ini? Mudhaf. Isim ketemu isim, lalu isim yang kedua majrur. Apa bentuk apa ini? Mudhaf. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Berarti ukhti, mengapa dia majrur? Mudhaf. Mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Ma'a. Ma'a. Apa yang kita rubah di sini, akh? Rabi'a. Al-fa'il, Ustaz. Al-fa'il menjadi mu'annas. Tafadhal. Apa mu'annasnya at-tifl? Tambahkan tak marbutah. Mana maksud? Tal'abu tiflatu ma'ukhtiha. Ma'ukhtiha. Ahsanta ya Rabi'a. Apa yang berubah di sini? Selain at-tiflu menjadi at-tiflatu, apa saja yang juga ikut berubah? Domir, Ustaz. Domir yang mana? Domirun akhir hu. Hu, ma'a ukhtihi. Hi, sekarang menjadi ma'a ukhti. Ha, itu saja yang berubah. Nah, ma'a fi'il, Ustaz. Ma'a fi'il. Juga fi'ilnya, yang mana? Yal'abu jadi tal'abu. Mumtaz. Yal'abu menjadi tal'abu. Berarti ada tiga yang berubah. Ada sekitarik? Bala, Ustaz. Al-fi'il, al-fa'il, dan dhamir al-muttasil di akhir kata ukhti. Nah. Wadih? Wadih, Ustaz. Nah. Syukuran ya akhile. Fi soal ya, Yatiko? Ana urid ajib an... Al-rabi'. Nah, Ustaz. Al-abas, tafadhal. Al-rabi'. Tadhhabu at-thalibu ila al-madrasati. Naam. Terjem awalan. Siswa itu sedang pergi ke sekolah. Naam, sekolah. Aina al-fa'il huna ya Miko? Fa'il at-thalibu, Ustaz. Naam. Hawwilhu ila al-mu'annath. Naam. Rubahlah dia menjadi mu'annath. Tafadhal. Tadhhabu at-thalibatu ila al-madrasati. Naam, sahih. Siswi itu sedang berangkat ke sekolah. Nah, pergi ke? Pergi sekolah. Ke sekolah. At-talibu menjadi at-talibatu. At-talibat. Kemudian fi'ilnya, dari yadhabu menjadi? Jadi tadhabu. Tadhabu. Nah, ini tanggung, tinggal satu lagi. Iya. Tak betul ya, Pak. Nah. Tafadhal. Al-khamis. Al-khamis. Aina yajlisul mudarrisu? Naam. Di mana Pak Guru duduk? Di mana Pak Guru duduk? Aina tajlisu al-mudarrisatu? Aina tajlisul mudarrisatu? Naam. Al-mudarrisu menjadi? Al-mudarrisatu. Yajlisu menjadi? Tajlisu. Rubah. Tarjim. Setelah jadi rubah. Di mana Ibu Guru duduk? Naam. Ahsant. Jazakallah khair ya Maulana. Naam. Hari bagaimana kalau kita istirahat sebentar 5 menit? Naam, kemudian kita lanjutkan. Insyaallah. Sebelum kita istirahat, kita review kembali apa yang sudah kita bahas tadi, ikhwan. Iya. Antum lihat polanya di latihan ketujuh ini, apa yang kita bisa lihat? Polanya sama semua soal. Kita temukan bahwa al-fi'lul mudhari' yang tadinya dhamirnya adalah huwa, sekarang berubah menjadi hiya. Hiya. Nah, yal'abu menjadi tal'abu. Yadhhabu menjadi tadhhabu. Yashrabu menjadi tashrabu. Yajlisu menjadi tajlisu. Dan itu semua berubah karena berubah fa'ilnya. Perubahan al-fi'il ini perubahan yang harus dilakukan karena fa'ilnya berubah menjadi mu'anah. Nah, demikian kita break sebentar ahari. Nah, kita lanjutkan lagi setelah itu insyaallah ke pelajaran berikutnya. Nah. Nah, ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda, demikianlah tadi sedikit latihan yang telah kita baca bersama teman-teman di studio radio dan TV Roja. Dan kita akan jeda untuk 5 menit ke depan. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk mengikuti lanjutan, untuk membaca latihan yang belum kami berikan kesempatan bagi Anda ikhwatul Islam yang ada di rumah. Kita akan hadirkan jeda beberapa menit ke depan. Dan jangan kemana-mana, kita simak jeda yang berikut ini. Dimanapun Anda dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh makna. Simak siaran streaming Radio Roja dan Roja TV melalui situs www.radioroja.com dan www.roja.tv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa ayyakum, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab di kesempatan malam hari ini bersama guru kita Ustaz Hamzah Abbas LC dan teman-teman kita yang telah hadir di studio TV dan Radio Roja. Dan kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah dikirim Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Beberapa pertanyaan dari pesan singkat kami bacakan. Bagi Anda yang mengirimkan silakan di 081317776543 atau di 081989654 3. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari saudara kita Abdullah di Riau, Ustaz. Sebagaimana yang Anda telah jelaskan tadi, Ustaz. Ustaz, bagaimana membaca bahasa Arab ini tanpa, sebentar Ustaz, tanpa baris, maaf kata, mau dibaca kemanapun itu bisa. Jadi tolong jelaskan kemana huruf itu harus dibaca, Ustaz. A, I, U, N, N. Mohon dengan kembali, Ahari. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana membaca bahasa Arab ini tanpa baris atau tanda? Tanpa harokat. Tanpa harokat. Bagaimana cara membacanya? Terus, kenapa bisa menjadi A, I, U, terus dibaca? Ya, Ustaz. Ya, memang untuk sampai ke tingkat di mana antum bisa membaca tulisan bahasa Arab tanpa harokat, ini memang tidak sebentar. Dan ikhwal studio sebagai buktinya. Berapa lama antum Ahmiko belajar bahasa Arab ini? Dari tahun 2011. 2011, antum ikut dengan kita dari tahun 2011. Ya. Sekarang sudah tahun 2015. Sudah berapa tahun antum ikut dengan kita? 4 tahun. Lebih. Tahun. Artinya belajar bahasa Arab itu tentu perlu tahapan-tahapan. Tidak sekonyong-konyong ketika awal antum belajar bahasa Arab tiba-tiba langsung disodorkan yang tanpa harokat, tidak mungkin begitu. Ya, benar. Tentu bertahap dari yang mudah sampai yang ke sulit. Kalau Abdullah dari Riau mengikuti pembelajaran kita dari awal dari jilid 1, dia akan membuktikan bahwa bisa. Hanya saja tadi perlu bertahap. Jadi satu itu sudah kita mulai sejak tahun 2007, sekarang 2015, sudah kurang lebih 8 tahun yang lalu. Dan sudah kita ulang jilid yang pertama 2-3 kali. Dan jilid 2 ini sudah kita ulang, ini kedua kalinya. Jilid 2 sudah lulus, sudah selesai waktu itu. Dan al-ikhwa wal-akhwat yang ikut bersama kita sejak awal, mereka merasakan bahwa bisa. Sampai pada tahap itu hanya saja perlu waktu, perlu sabar. Yes. Maka di sini perlu kesabaran. Perlu semangat yang terus membara sampai pada tahapan di mana antum bisa, insyaallah. Dan 4-5 tahun tidak lama, sebentar. Perasaan seperti sudah berapa lama, Ahmiko? Perasaannya baru kemarin kita mulai belajar bahasa Arab, kan? Begitu cepatnya waktu berjalan. Terkadang ada orang tertentu yang belum tidak sabar. Tidak sabar. Jadi belum sampai pada tahapan di mana dia bisa seperti yang kita lakukan sekarang ini sudah berhenti. Kayaknya praktis. Iya. Yeah. Dan menyangka ada betul. Menyangka harus masuk pesantren dulu baru bisa. Antum pernah pesantren, Ahmiko? Belajar bahasa Arab di pesantren antum ini? Tidak, di sini kan belajar bahasa Arabnya. Nah, anak juga begitu. Anak bukan dari pesantren. Anak SD umum, SMP umum, SMA umum. Kita mulai belajar bahasa Arab setelah lulus SMA. Dan bisa. tidak ada kelaziman harus orang berlatar belakang pesantren atau dari orang yang dari kecilnya sudah baca bahasa Arab, tidak harus begitu, tidak harus begitu. Insya Allah dengan kesabaran, kemudian dengan metode yang tepat, tidak sebentar, lama, tapi setelah dilewati terasa sebentar. Insya Allah dengan demikian bisa, insya Allah. Sehingga nanti para tahapan di mana antum nanti tidak mungkin salah, yashrabu, kenapa bukan yashroba atau yashrobi? Nanti setelah belajar antum akan mengetahui mengapa demikian. Artinya perlu belajar. Alhamdulillah perlu untuk mengulang kembali pelajaran dari awal. Barakallahu fiik, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami bacakan pertanyaan pesan singkat dari Ummu Said di Bogor, Ustaz. Ummu Said di Bogor. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pelajaran atau latihan nomor 4 atau latihan pelajaran latihan nomor 4 pada latihan ke-6 ad-duqana dirubah jadi jamak atau tetap mufrad, Ustaz? Yang mana? Bisa yang Ustaz, at-tajiru yaftah Kudukana. Masih pelajaran kita tadi atau pelajaran keempat? Pelajaran kita tadi, Ustaz. Pelajaran kita yang keenam, nomor 4, Ustaz. Nomor 4, tolong dibaca, mari. At-tajiru yaftahuddukana. At-tajiru yaftahuddukana. Fis-sa'atis saminatina. Tidak ada kelaziman harus berubah di situ. Tetap mufrad saja. Tetap bisa mufrad, tidak masalah. Tidak harus jamak. Tidak saya. Harus ada kelaziman harus menjadi jamak. Ustaz. Berikutnya Ustaz, kami bacakan pertanyaan berikutnya dari Abdillah. Maaf Ustaz, ada lafal fi rojaba. Kenapa tidak dibaca fi rojabi Ustaz ya? Nah, untuk nama-nama bulan seperti misalnya Ramadan, kemudian ada Rajab. Ketika dia dalam kondisi majrur, majrur bil fathah. Masih ingat Miko, ini bab apa ini? Al-mamnu' minas sarf. Ini termasuk kata-kata yang tidak boleh ditanwin. Dan ini sudah kita pelajari sejak jilid 1, akhir jilid 1. Terus sekali lagi, ikhwan. Ada bab tentang al-mamnu' minas sarf di pelajaran 21 atau 22. Di jilid 1, di akhir-akhir jilid 1. Kalimat rajab termasuk yang tidak boleh ditanwin. Maka ketika dia majrur, nah selain al-mamnu' minas sarf, selain tidak boleh ditanwin, maka dalam kondisi majrur, dia majrur dengan fathah. Iya, sama seperti kalimat Ramadhanu. Bagaimana dalam Al-Qur'an? Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadhana. Ini bentuknya apa ini, Ikhwan? Syahrul Ramadhan. Isim ketemu isim. Digabung menjadi satu. Mudhaf. Dan mudhafun ilaih. Alas kadarik. Syahrul mudhaf. Ramadhana mudhafun. Mengapa Ramadhana? Padahal mudhaf ilaih majrur. Hukum asalnya majrur itu dengan kasrah. Alas kadarik. Kenapa dia sini fathah? Karena mamnu minas sarf, dia tidak boleh ditanwin. Maka dalam kondisi begini majrurnya dengan fathah. Silakan nanti penanya kembali lagi ke rekaman Roja ya Ustaz ya. Jilid 1. Itu nanti dilihat di pelajaran 21 atau 22. Nanti di situ ada penjelasannya insyaallah. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz ya. Akhiri dari saudara Auf di Kalimantan Ustaz. Siapa? Auf. Iya, bertanya sebagai berikut. Ustaz, isim najmun apakah termasuk mu'anas atau mudzakar? Bagaimana ikhwan? Mu'anas. Najmun mu'anas? Najmun. Coba antum kembali ke jilid 1, antum lihat ke isim isyara yang dipakai. Dzalika najmun. Antum masih ingat? Di jilid 1, dzalika najmun. Dari kalimat dzalika najmun, bisa kita ketahui mana najmun itu mudzakar atau mu'anas? Mudzakar, karena kalau seandainya najmun mu'anath kita gunakan tilka najmun. Nah, dzalika itulah yang jadi menentukan oh ternyata najmun itu mudzakar bukan mu'anath. Nah. Yang sering tertukar antara mudzakar atau mu'anath ya qamarun dengan syamsun. Qamarun dengan syamsun. Qamarun bulan. Bulan. Syamsun matahari. Mana yang mudzakar dan mana yang mu'anath? Syamsun Ustaz, mudzakar. Qamarun mu'anath. Begitu ya, Qamarun. Qamarun mudzakar. Mudzakar. Syamsun? Itu tadi sering tertukar-tukar. Yang benar adalah yang matahari itu mu'anath. Syamsun itu mu'anath. Qamarun muzakkar. Walaupun sering digunakan bulan itu sebagai kata kiasan untuk kecantikan perempuan misalnya, tapi kemarin ternyata bukan muannas dalam bahasa Arab, muzakkar. Justru matahari itu yang panas itulah yang muannas. Nah, yang sering tertukar itu biasanya. Kalau najmun banyak orang tahu bahwa itu muzakkar. Nah, Ustaz barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya, sungguh bermanfaat sekali. Dan sebelum kami akhiri, titamnya Ustaz, silakan. Nah, di pelajaran Ad-Darsul Hadiya Asyar ini, di pelajaran 11 ini, sebagaimana kita lihat dan kita baca barusan dari beberapa latihannya, kita temukan di sini banyak terfokus di pembahasan tentang al-fi'lul mudhari. Dan di sini kita mendapatkan beberapa perubahan-perubahan di fi'il al-mudhari, di al-fi'lul mudhari. Mulai dari latihan ke-6 yang pertama kita baca. Kemudian bahkan dimulai sejak latihan ke-4, kemudian latihan ke-5, ke-6 dan ke-7 nanti kita akan baca di latihan ke-8 juga, begitu pula latihan ke-9, semuanya terkait dengan al-fi'lul mudhari dan tasrifnya, perubahan-perubahannya. Nanti insyaallah pekan depan kita akan review, akan kita buat secara tertulis apa saja tasrif al-fi'lul mudhari yang kita sudah pelajari. Nanti kita akan kita tulis secara lengkap apa saja tasrif perubahan al-fi'lul mudhari yang sudah kita pelajari sampai pelajaran 11. Nah, ini yang barusan kita baca, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini menjadi bekal kita untuk menghadapi latihan-latihan berikutnya dan pelajaran-pelajaran berikutnya. Dan pesan ana terakhir, seperti biasa, hal yang tidak boleh dilupakan adalah tolong mohon diulang kembali pelajaran ini di rumah, sehingga ketika nanti pekan depan kita ketemu, antum sudah masih mengingat apa yang sudah kita pelajari pada malam ini. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.